apabila telah yakin tenggelamnya matahari. Apabila telah yakin matahari telah tenggelam, yaitu sudah masuk waktu sholat maghrib. Fa'an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa, yaitu ketika telah tiba waktunya. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra li anna al yahuda wan nasara yuakhirun. Manusia senantiasa, atau la yazalud din, agama senantiasa akan terus nampak selama manusia menyegerakan berbuka puasa ketika telah tiba waktunya. Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika mereka berpuasa, yuakhirun, mereka mengakhirkan buka puasa. Mereka akhirkan sampai terlihatnya bintang. Padahal matahari sudah tenggelam. Sudah waktunya berbuka puasa. Maka inilah yang membedakan. Puasanya kaum muslimin dengan puasanya orang-orang Yahud dan Nasara. Maka kita jangan seperti Yahud dan Nasara yang suka mengakhirkan waktu buka puasa. Adapun yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cepat berbuka ketika telah tiba waktunya. Bahkan beliau kaitkan dengan agama, la yazalud din zahiran, senantiasa agama ini akan terus nampak. Selama manusia mempercepat berbuka puasa atau selama manusia menyegerakan buka puasa ketika telah tiba waktunya. Karena orang-orang Yahud dan Nasara mereka suka mengakhir-akhirkan. Ini sunnah yang ketiga dari sunnah-sunnah puasa, menyegerakan buka puasa. Namun seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya menyegerakan buka puasa ini jika telah tiba waktunya, bukan arti menyegerakan atau mempercepat buka puasa itu adalah berbuka sebelum waktunya, bukan. Arti menyegerakan atau mempercepat buka puasa adalah ketika sudah tiba waktunya. Sudah tenggelam matahari, waktu berbuka puasa kapan? Ketika matahari telah tenggelam. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan awal malam adalah tenggelamnya matahari, yaitu masuknya waktu sholat maghrib. Ini akhir puasa atau awal seorang boleh berbuka puasa ketika ghurubu syams, matahari telah tenggelam. Ketika telah tiba waktunya, matahari telah tenggelam, maka disunnahkan untuk bersegera, tidak mengakhir-akhirkan. Ini makna menyegerakan buka puasa. Bukan makna menyegerakan buka puasa adalah berbuka sebelum waktunya, bukan. Nah, kalau berbuka sebelum waktunya, nah ini dosa besar. Ya. Berbuka puasa sebelum waktunya di bulan Ramadan ini dosa besar. Nah, diancam pelakunya dengan siksa. Ya. Diancam pelakunya dengan azab yang pedih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis yang panjang yang di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumman talaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim tasilu ashdaquhum daman. Fakultu ma haula? Qala haula illadhina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian aku melihat suatu kaum yang dia tergantung, digantung kakinya yaitu pada urat ketingnya. Urat keting itu urat di atas tumit. Digantung dalam keadaan terikat kakinya atau urat ketingnya, berarti kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tasilu ashdaquhum daman, kemudian mengalirlah darah dari sudut-sudut mulutnya. Fakultu, aku bertanya, mahaula, siapakah mereka? Maka dijawab, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum halal puasa mereka, itu sebelum tiba waktunya, sebelum tiba waktu berbuka puasa. Nah. Ini ancaman yang berat, Nah, dan karena adanya ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini, ancaman siksa ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut dosa besar. Nah, karena padanya ada ancaman siksa. Nah, ini bagi mereka yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya. Dia puasa, tapi sengaja berbuka sebelum tiba waktunya. Maka ancamannya ini. Maka apalagi mereka yang sengaja gak puasa. Sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, maka yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka puasa adalah ketika telah tiba waktunya, segera berbuka. Jangan ketika telah tiba waktunya, sudah maghrib, dia mengatakan, ah saya masih kuat, nanti sajalah kalau sudah kelihatan bintangnya, kalau sudah gelap. Lah, ini menyelisihi sunnah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah segera berbuka ketika telah tiba waktunya. Kemudian yang keempat dari sunnah-sunnah di dalam berpuasa al-iftaru ala rutubat. berbuka puasa dengan kurma rutab, kurma basah. Fa illam yajid fatamarat. Kalau dia tidak mendapati kurma basah, maka dia berbuka dengan tamarat, berbuka dengan kurma kering, kurma yang banyak dijual, nah, di toko-toko, ya, di pasar, nah, kurma kering, ya, yang sudah dikeringkan, ya, kemudian dibungkus, ya, nah, dan seterusnya, nah, kemudian dijual, ya, karena kalau sudah kering dia awet, ya, sampai berbulan-bulan bahkan tahun. Ini kalau tidak mendapati kurma basah, maka dia berbuka dengan kurma kering. Dan ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa antakuna witron. Dan hendaknya berbuka dengan kurma tersebut dengan jumlah ganjil. Satu biji kurma, atau tiga biji kurma, atau lima biji kurma, dan seterusnya. Dengan jumlah yang ganjil. Dan ini sunnah, bukan wajib. Fa in lam yajid fa'ala jur'atin min ma. Kalau enggak ada kurma basah, juga enggak ada kurma kering, ya, maka apa? Fa'ala jur'atin min ma. Maka berbuka dengan beberapa teguk air. Li hadis Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuka puasa dengan kurma rutab, kurma kering, kurma basah, ya, qabla an yusalliya, sebelum salat maghrib. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasanya sebelum salat maghrib. Berbuka puasa dengan kurma. Fa in lam takun rutabat fa ala tamarat. Dan beliau kalau tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Fa in lam takun hasahasawatin min ma. Dan kalau tidak ada kurma basah dan tidak ada kurma kering, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Al-hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, juga oleh Al-Imam Abu Ya'la rahimahullahu taala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad shalla salatal maghrib hatta yuftir walau kana ala syurbati mimma. Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali melakukan sholat maghrib sampai beliau berbuka terlebih dahulu. Walau kana ala syurbatin min ma, walaupun hanya dengan meneguk beberapa teguk air, walaupun hanya dengan meminum air. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum sholat maghrib, ya, walaupun hanya dengan meminum air. Baik. Kemudian yang berikutnya, al-khamis, yang kelima dari sunnah-sunnah puasa, ad-du'a'u indal fitr, berdoa ketika berbuka puasa. Wa asna asyam, dan berdoa ketika puasa. Berdoa ketika berbuka, juga berdoa ketika berpuasa, di tengah-tengah puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, artinya dikabulkan. As-sa'imu hatta yuftira, yang pertama seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang sedang puasa doanya mustajab, maka disunnahkan memperbanyak doa ketika berpuasa, di tengah-tengah puasa, baik pagi, siang atau sore. Wal imamul adil, yang kedua seorang imam yang adil, juga doanya mustajab. Seorang imam atau pemimpin, ya, ketika dia adil, ya, maka doanya mustajab. Wal madlum, yang ketiga seorang yang terzalimi, seorang yang terzalimi doanya mustajab, walaupun dia adalah seorang yang kafir. Seorang yang kafir ketika dia terzalimi, ya, dia berdoa, ya, maka hati-hati dari doanya. Orang yang terzalimi itu mustajab doanya, maka haram hukumnya mendzalimi, ya, walaupun dia adalah seorang yang kafir, gak boleh mendzaliminya. Di dalam riwayat lain, kalau tadi hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, kemudian datang dalam riwayat lain, yaitu riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, salasu da'watin la turad, ada tiga doa yang tidak ditolak, ya, itu doa yang mustajab. Da'watul walid, yang pertama doa orang tua, ya, doa orang tua itu mustajab, ya, maka doakan dengan doa yang baik-baik kepada anaknya, ya. Senakal apapun anaknya, menjengkelkan bagaimanapun anaknya, ya, jangan muncul dari lisan kita doa jelek, ya. Jangan, karena doa orang tua itu mustajab. Doakan kebaikan, nah. Hatta ketika kita sedang jengkel, ya, doakan kebaikan, Allah yahdik misalkan, ya. Nah, jangan mendoakan kejelekan. Khawatir, ya. Doa yang dia ucapkan itu mustajab ketika mendoakan kejelekan. Khawatir doa yang dia ucapkan di waktu-waktu mustajab sehingga dikabul, kemudian anaknya naam, ya, mendapatkan keburukan atau kejelekan. Ya. Na'udzubillah. Ya. Da'watul walid, doa orang tua. Wa da'watul sa'im. Ya. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Wa da'watul musafir, yang ketiga, doa orang yang sedang safar. Nah. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasannya, nah, orang yang berpuasa itu doanya mustajab, sehingga disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa ketika berpuasa. Adapun doa ketika berbuka, yaitu disunahkan berdoa ketika berbuka, ya. Karena ketika berpuasa, ketika berbuka juga adalah salah satu waktu mustajab bagi orang yang berpuasa. Ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Amr Ibnu al-As radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan la turad. Ya, sesungguhnya orang yang berpuasa dia memiliki doa yang tidak ditolak. Dia memiliki doa yang mustajab 'inda fitrihi, ketika berbuka puasa. Namun riwayat ini, ya, riwayat ini, naam, da'afahu al-Albani rahimahullahu ta'ala, dilemahkan, ya, dinyatakan da'if oleh Syekh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa kadzalika da'afahu Syekh Muqbil al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, juga dinyatakan lemah riwayat ini oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Alasannya karena dalam sanadnya, kata beliau-beliau, di dalam sanadnya ada Ishaq ibnu Ubaidillah ibnu Abil Muhajir, kedudukannya majhul, nah, tidak diketahui, ya, apakah dia terpercaya ataukah tidak, nah, ya, sehingga sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Dan sebagian yang lainnya menghasankan. Nah, maka kesimpulannya, ya, mereka yang menghasankan hadis ini, maka mereka berpendapat seorang yang berpuasa itu doanya mustajab ketika dia berpuasa dan ketika berbuka. Nah, adapun yang menyatakan hadis ini lemah, nah, hadis ini dhaif, maka mereka berpendapat seorang yang berpuasa, nah, doanya mustajab hanya ketika berpuasa, itu ketika di tengah-tengah puasanya. Nah, adapun ketika berbuka tidak, karena nah, hadisnya lemah. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah. Taib. Yang tidak ada perselisihan, nah, itu adalah ketika berpuasa. Ya. Itu di tengah-tengah puasa, seorang yang berpuasa di tengah-tengah puasa doanya mustajab. Nah, maka hendaklah memperbanyak doa ketika berpuasa, baik pagi, siang atau sore hari. Ya. Nah. Adapun ketika berbuka, biasanya kita tersibukkan dengan apa? Ya, dengan berbuka, ya. Nah, nah, beda ketika kita berpuasa pagi, siang atau sore, ya, kita bisa khusyuk dalam berdoa. Adapun ketika kita berbuka, ya, konsentrasi kita ke makanan, minuman. Nah. Taib. Kemudian apa yang diucapkan ketika berbuka puasa? Datang riwayat-riwayat tentang doa ketika berbuka puasa. Doa ketika berbuka puasa. Namun kebanyakan riwayat-riwayat tentang doa buka puasa, kebanyakan riwayat-riwayatnya dhaifah, lemah. Baik. Dan di sana ada satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kalau dari satu jalan atau satu sanadnya, lemah. Namun bisa naik ke derajat yang hasan, dengan syawahid, dengan diperkuat, dengan jalan-jalan yang lain. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan. Apa doanya? Doa ketika berpuasa. Yaitu riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud. Riwayat yang datang dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa beliau membaca dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa dahaga. Wabtalatil uruq, dan telah basah kerongkongan ini, tenggorokan ini. Wasabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahalanya insyaallah. Baik. Ini doa ketika berbuka puasa. Adapun riwayat selain doa ini, adalah riwayat-riwayat yang lemah yang tidak bisa naik menjadi hasan. Riwayat-riwayat yang lemah. Seperti riwayat dengan yang datang dalam Al-Ausat dikeluarkan oleh At-Tabrani rahimahullahu taala dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Riwayat ini dalam sanadnya ada Ismail bin Umar atau bin Amr. Ismail bin Amr lemah dalam periwayatan, dan juga ada perawi yang bernama Daud ibnu Az-Zibriqan. Daud ibnu Az-Zibriqan kedudukan dalam periwayatan hadis matruk, ditinggalkan hadisnya oleh para ulama. Sehingga lemah riwayatnya, gak bisa dijadikan sebagai landasan atau dalil. Juga ada dengan lafad Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftorna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Akan tetapi dalam sanadnya juga lemah. Dalam sanadnya ada Abdul Malik ibnu Harun. Abdul Malik ibnu Harun kedudukannya dalam periwayatan hadis matruk, ditinggalkan hadisnya. sehingga kalau sudah matruk, ada perawi yang matruk, ya, ditinggalkan hadisnya, ini hadisnya hadisnya sangat lemah sekali. Juga ada perawi, naam, Harun ibnu Antarah, ya, bapaknya Abdul Malik, naam, dhaif, ya, anak dan bapak dalam periwayatan hadis dhaif, dhaifan, keduanya lemah sehingga tidak bisa diterima riwayatnya. Dan di sana masih banyak lagi beberapa bentuk doa, ya, ketika berbuka, tapi semuanya lemah. Nah, yang bisa diterima hanya riwayat tadi dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka beliau membaca zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, dan doa ini tentunya apa? Naam, ya. Selain naam apa? Doa ketika makan. Ya, bismillah, ya, doa buka puasa ya bismillah. Nah, bismillah. Nah, baik ketika mau minum, bismillah. Mau makan, bismillah. Nah, baik. Hanya saja ketika berbuka puasa, ya, ditambah dengan lafaz ini. Zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, ini beberapa perkara yang terkait dengan permasalahan al-iftar berbuka puasa. Nah, masih ada empat lagi dari sunnah-sunnah ketika puasa. Nah, namun insyaallah, ya, empat yang tersisa dari sunnah-sunnah puasa insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.